orang yang menanggung, yang menyantuni Armalah. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Insyaallah nanti akan dijelaskan maknanya. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang berpuasa di siang hari, lalu menegakkan malamnya, qiyamul lail. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab menanggung, menyantuni anak yatim. Dalam keadaan di situ disebutkan dalam hadis, barakakikum, tidak ada penyebutan kata-kata atau lafaz yatim. Maka barakakikum, makna yatim di sini masuk dalam cakupan anak yatim yang kadang miskin. Barakallahu. Wal masakin. Dan merekalah orang-orang yang lemah. Pada hadis ini diambil faedah. Faedah yang pertama, Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalah. As-sa'i 'alal armalah, orang yang menanggung armalah. As-sa'i maknanya, kata para ulama, allazi yadhhabu wa yaji fi tahsili ma yanfa'ul armalah wal masakin al-kasibu lahum wal hamilu li mu'annatihim. As-sa'i adalah orang yang datang dan pergi silih berganti, atau orang yang sibuk untuk mengurusi sesuatu yang bermanfaat bagi armalah. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan disebut as-sa'i di sini adalah al-kasib, orang yang mencari penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka dan menanggung keseharian mereka. As-sa'i, maka sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Kata Asy-Syaikh Saleh Al-Saleh atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-sa'i, orang yang menyantuni, yang menanggung. As-sa'i alaihim, orang yang menanggung mereka, orang-orang armalah dan orang-orang miskin. Wallazi yaqumu bimasalihihim, yakni orang yang memberikan kemaslahatan untuk mereka, mendatangkan kemaslahatan untuk mereka. Wa mu'annatihim, dan penghidupan untuk mereka. Wa ma yalzamuhum, dan apa yang layak bagi mereka. Jadi sesuai dengan kemampuannya. As-sa'i 'alal armalah, yakni orang yang menanggung. Barakakum. Kehidupan, ya, keseharian sesuai dengan kemampuannya. Barakakum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang masuk dalam cakupan as-sa'i maknanya adalah al-qa'im bi amrihima, orang yang mengurusi keseharian mereka. Wa islah sya'nihima, dan memperbaiki keadaan mereka yang belum mengerti tentang agama, diajari agama yang baik. Barakatuhum. Yang akhlaknya masih jelek, maka disampaikan akhlak yang mulia. Wal infaq alaihima, dan menafkahi mereka berdua. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian makna armalah. Makna armalah, barakakum, Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, summiyat armalah lima tuhsalu laha minal irmal. Disebut armalah dikarenakan apa yang ia dapati, yang ia alami berupa irmal. Apa itu irmal? Huwal faqru wa dhihabu azzat li faqdi zawj. Yakni kefakiran dan hilangnya bekal, habisnya bekal dikarenakan ditinggal oleh suaminya. Barakahikum. Jadi armalah itu secara terjemahannya, barakahikum, adalah janda. As-sa'i 'alal armalah, orang yang menanggung, yang menyantuni armalah janda. Baik janda cerai atau janda mati. Janda cerai, barakafikum. Nah, barakafikum. Jadi janda itu ada dua. Janda cerai, wanita yang menjanda dengan sebab perceraian. Ada juga janda mati, wanita yang menjanda dengan sebab ditinggal mati oleh suaminya. Maka bahasa Arabnya armalah. Maka pembahasan kita sore hari ini, keutamaan orang yang menanggung, menghidupi, menyantuni Armalah, walaupun masuk padanya menikahinya. Akhirnya di bawah tanggungannya. Barakatuhikum. Jadi Armalah maknanya adalah janda. Baik janda dengan sebab perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Namun barakatuhikum, Al-Imam Ibnu Qutaibah juga menyatakan Armalah adalah al-mar'atul lati la zauja laha sawa'un tazawwajat min qablu awla. Armalah adalah seorang wanita yang tidak lagi memiliki suami, sama saja dia sudah menikah sebelumnya atau belum menikah. Berarti makna armalah itu adalah janda atau perawan tua. Barakallahu'alaikum. Janda atau perawan tua. Umur 55 belum nikah, tapi masih perawan. Barakallahu'alaikum. Adapun terkait dia ya nikah dengan sah atau tidak, yang jelas barakatuhikum tidak memiliki suami, maka disebut dengan armalah. Barakatuhikum. Entah sudah perawan, masih perawan atau tidak perawan lagi, yang penting tidak memiliki suami dan dia barakatuhikum tidak ada orang yang menghidupinya. Dia tidak memiliki pekerjaan, maka ini disebut armalah. Namun Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin bab mulatafatul yatim wal banat, bab berlemah lembut terhadap anak yatim dan anak-anak wanita, beliau menyebutkan tidak hanya armalah, masuk padanya barakatuhikum lafaz aromil. Aromil itu mencakup janda maupun perawan tua. Masuk juga padanya barakatuhikum laki-laki yang sudah tua, ya, yang tidak memiliki barakatuhikum keluarga dan tidak memiliki barakatuhikum kemampuan untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-harinya, alias miskin. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyatakan al-aramil humul ladzina la a'ila lahum sawa'un kanu dzukuran au inasa wal masakin humul fuqara. Aramil adalah mereka-mereka yang tidak memiliki orang yang menanggung kehidupan mereka. Sama saja mereka itu dari kalangan laki-laki. Berarti orang-orang tua, ya. Atau tidak sampai tua, tapi tidak memiliki kerabat atau keluarga yang bisa menyantuninya. Mungkin sudah meninggal semua dalam keadaan dia miskin. Maka masuk dalam cakupan aromil atau armalah. Au inasa atau wanita. Wal masakin. Dan orang-orang miskin. Humul fuqara. Mereka adalah orang-orang yang fakir. Barakatuhikum. Jadi hadis ini barakatuhikum mencakup ya keutamaan menyantuni, memenuhi kebutuhan janda, baik janda cerai atau janda mati atau perawan tua atau laki-laki yang memang miskin tidak memiliki barakatuhikum orang yang menanggung kehidupannya. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. itu adalah armalah, ya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-masakin, lafaz al-masakin. Di kalangan kita yang namanya orang miskin itu adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan setiap harinya dari penghasilannya lalu habis. Barakallahu'alaikum. Untuk esok harinya dia tidak ada. Kalau orang fakir, maka dia lebih miskin. Lebih tidak berpunya dibandingkan orang miskin. Kalau orang fakir, dalam kesehariannya berkafikum juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun berkafikum di dalam Islam, orang miskin, orang fakir yang sesungguhnya bukanlah semata-mata orang yang meminta-minta. Dalam keadaan ngemis, meminta-minta, kalau dia berkahikum adalah orang yang mungkin bekerja, insya Allah dia mampu. Maka bukan itu hakikat orang miskin, orang fakir. Disebutkan dalam hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab Mulatofatul Yatim wal Banat, bab ke-33 dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, laisal miskin bihadza at-tawaful ladzi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmah wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Qalu, famal miskin? Qalu atau qala, alladzi la yajidu ghaniyun yughnihi, atau alladzi la yajidu ghinan yughnihi wala yutafan wala yuftanu lahu fayutasaddaqa alaihi wala yaqum fayas'alan nas. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, bukanlah orang yang miskin adalah orang yang biasa mengelilingi manusia lalu meminta-minta, ngemis. Belum tentu miskin. Ngemis, ditanya. Iseng-iseng ada yang nanya, dapat berapa? Sepi mas, biasanya sehari itu 100 ribu, sekarang cuma 20 ribu. Masya Allah. Sehari 100 ribu. Satu bulan, barakakikum. Ya, 1-3 juta. Ada seperti itu di sekitaran Sunan Bonang sih. Ya. Dia duduk, ternyata usut punya usut, lututnya itu yang dibalut sama perban putih. Itu ternyata gula merah yang ditaruh di situ. Akhirnya mengundang lalat. Nah, tapi memang tua orangnya. Ya. Ternyata orang itu sebenarnya sehat. Dan yang menyaksikan cerita kepada kita, yang tahu ya modus dia cerita kepada kita. Maka kata Rasul, orang miskin itu bukanlah orang yang biasa meminta-minta di jalan. Bukan itu, walaupun ada yang benar-benar miskin. Dia mengharapkan sepotong atau dua potong roti, sebutir atau dua butir kurma, luqmah wal luqmatan, atamrah wat tamratan. Maka para sahabat bertanya, famal miskin? Lalu siapa orang yang miskin wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Dia, orang miskin, adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan untuk mencukupi dirinya. Mungkin dia bekerja, tapi ternyata tidak mencukupi dirinya. Barakallahu. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, orang miskin, diantaranya surat Al-Baqarah, orang miskin yang dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menahan diri untuk meminta-minta kepada orang lain dalam keadaan orang lain menganggap dia itu orang mampu. Padahal yang tahu keadaan dia adalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu. Wala yuhtanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Dan orang miskin adalah orang yang tidak, adalah orang yang orang-orang itu tidak memahami kebutuhannya lalu bisa bersedekah kepadanya. Ya, di antara ciri orang miskin, barakallahu fikum, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak paham kebutuhan dia dalam keadaan orang yang miskin tadi amat butuh. Wala yakum fayas alan nas. Dan orang miskin adalah orang yang tidak bisa mandiri sehingga terpaksa dia meminta-minta kepada manusia. Jadi orang miskin ada kalanya memang mereka orang yang minta-minta, tapi belum tentu orang yang meminta-minta itu sudah pasti miskin. Barakallahu fikum. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dalam hadis tadi, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni, menanggung para janda atau perawan tua yang tidak memiliki suami, ya, janda-janda tidak memiliki suami atau tidak ada yang menanggung, barakallahu fikum, atau perawan tua yang tidak, belum nikah, yang tidak ada menanggungnya, atau laki-laki termasuk padanya, ya, sebatang kara mungkin tidak didapati di antara keluarganya yang bisa menanggungnya, barakallahu fikum, dan dia juga belum menikah biasanya. Wal masakin, dan yang menyantuni orang-orang miskin, maka pahalanya kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjihad fisabilillah. Wa kalladzi yasumun nahar, dan seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, wa yaqumul lain, dan senantiasa salat malam, barakallahu fikum, atau menegakkan malamnya baik dengan membaca Al-Qur'an mempelajari ilmu agama, barakallahu fikum. Kata para ulama, barakallahu fikum, faman anfaqa ala man laisa lahu biqarib fahadza al-fadlu lahu. Maka barang siapa yang menafkahkan rizkinya, menyisihkan sebagian hartanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk orang yang miskin, armalah atau aromil, yang bukan termasuk kerabat dia, maka ada keutamaan untuk dia. Wa man ittasafa bil wasfain fadluhu aula. Dan barang siapa yang dia bersifat dengan dua sifat ini, dia menginfakkan, menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, menyantuni janda-janda atau perawan-perawan tua yang tidak ada orang yang menyantuninya, dalam keadaan yang miskin-miskin tadi, janda ya, yang semisal dengannya, itu masih kerabatnya, maka keutamaan yang dia dapatkan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Barakallahu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, wajibnya berbuat ihsan kepada anak yatim, para janda, atau perawan tua yang lemah, atau laki-laki yang hidup sebatang kara, yang miskin. Dalilnya berfikum, hukumnya ya, berbuat ihsan tersebut wajib. Masuk dalam cakupan apa yang akan disebutkan di bawah ini. Dalil pertama surat Al-Hijr ayat ke-88. Al-Hijr ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu, yakni tawadhu. Merendah dirilah, tawadhu, berlemah lembutlah lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Yakni al-mu'minuna billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik kepada orang mukmin yang kaya, terlebih lagi kepada orang mukmin yang dari kalangan janda, perawan tua, ya, atau orang-orang miskin, anak-anak yatim, barakallahu. Kemudian dalilnya yang berikutnya, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat ke-28. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bab ke-33. Bab mulatofatul yatim wal banat wasairid du'afa wal masakin. Bab berlemah lembut terhadap anak yatim dan anak-anak wanita dan seluruh orang yang lemah dan orang miskin. Barakallahu. Dalil berikutnya surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Dan sabarkanlah dirimu. Ini kepada nabi dan juga kepada kaum muslimin. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbmu pada waktu pagi dan sore. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta keutamaannya, meminta rahmat, beristighfar. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Maka kita harus bersabar bersama mereka, berjuang bersama. hidup bersama dalam artian berfikum saling merasakan, menasehati. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau wahai Nabi berpaling dari mereka dengan mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Orang-orang kafir Quraisy barakallahu'alaikum, ya, mereka itu kebanyakan agnia, kaya-kaya, menawarkan kepada Nabi barakallahu'alaikum harta ini dan itu. Maka Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang miskin, janda, orang-orang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Tetap membela mereka, tidak meninggalkan mereka, tawaduk kepada mereka. Jangan meninggalkan mereka dikarenakan menginginkan perhiasan dunia. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ya, dalam nasihat-nasihat mereka, cara menilai seseorang itu cinta terhadap dunia diantaranya, seberapa besar loyalitas dia terhadap ahlud dunia. Terhadap ahlud dunia. Barakallahu. Misalkan ada saudaranya muslim, ahlu sunnah, berkunjung ke rumahnya. Kemudian ada ahlu dunia, bukan ahlu sunnah, orang awam, tapi juga tidak bisa diharapkan, ya, artinya hanya semata-mata bisnis biasa datang ke rumah. Maka apabila orang tersebut lebih mengutamakan, ya, ahlu dunia tersebut dibandingkan pemuliaan terhadap keluarganya, berarti kecondongan dia terhadap dunia lebih besar daripada terhadap akhirat. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan meninggalkan orang-orang yang lemah. Bahkan barakallahu dalam sebuah hadis disebutkan pertolongan Allah itu datang dikarenakan doanya orang-orang yang lemah. Janda, orang-orang tua, anak-anak, barakallahu. Kemudian dalil yang berikutnya, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat ke-9 dan 10. Ayat ke-9 dan 10. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau taqhar. Taqhar di sini disebutkan oleh barakallahu fikum para ulama, di antaranya dalam tafsir Muyassar. Fala taqhar maksudnya adalah fala tusi mu'amalatahu, janganlah engkau jelek ketika bermuamalah dengan anak yatim. Kasar bicaranya terhadap anak yatim. Kaku, memukul, bengis, kejam. Barakallahu. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta jangan engkau tanhar hardi. Tanhar di sini barakallahu'alaikum, wa amma sa'il fala tasjarhu, jangan engkau hardi. Jangan engkau cela, caci maki. Bal ata'imhu, bahkan berilah dia makan. Wa qadhi hajatahu, dan penuhilah kebutuhannya apabila engkau mampu. Ini perintah kita terhadap, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap orang yatim atau anak yatim dan orang yang meminta-minta. Terhadap anak yatim maka jangan kita jelek bermuamalah dengannya. Apa itu anak yatim? Mas Uda? Ditinggal bapaknya. Nah, tinggal mati bapaknya ya. Berarti antum belum yatim ya? Belum. Berarti kalau siapa? Indul ini yatim. Hah? Oh, masih ada. Nah, Abu Faruk ini yatim benar. Hah? Oh, nah berarti seseorang yang ditinggal wafat oleh bapaknya, oleh ayahnya ketika belum balig, ya. Barakallahu. Adapun makna piatu itu dalam Islam itu barakakum ya tidak disebut karena yang ya umum itu yatim gitu. Tapi secara kehidupan masyarakat ada yatim piatu. Kalau ditinggal ibunya meninggal, ibunya meninggal berarti piatu bukan yatim. Kalau bapaknya masih ada dalam keadaan belum balig. Nah, maka barakakum dalam Islam itu yang dianggap itu yatim. Maka ketika anak itu yatim, dia memiliki hukum tersendiri. Menghardik anak yatim dengan yang bukan yatim, dosanya lebih besar menghardik anak yatim. Barakakum. Kalau hewan kata para ulama, yatim itu apabila induknya itu yang mati. Ya, kalau bapaknya enggak pernah ngurus. Ya, pejantannya tidak pernah ngurus. Barakallahu. Demikian barakallahu. Demikian pula kepada orang yang meminta-minta. Maka kita tidak boleh mencelanya, mencaci. Kalau mau beri, ya beri saja. Kalau itu pengamen bagaimana? Kalau pengamennya itu masih muda-muda, ya keker-keker apalagi, anak pang, jangan diberi. Tapi kalau bisa dinasehati, ya bukan dalam rangka menyanyi, diajak duduk, berkofikum, dinasehati pelan-pelan, ya terima, ngangguk, nah, maka diberi, dinasehati ini bukan dalam rangka, bukan karena nyanyianmu, ya, tapi karena ya kasihan padamu, sampaikan, ya berkofikum tentang larangan menyanyi. Kalau itu yang nyanyi anak-anak belum balik, ya mungkin disuruh orang tua, ya kadang berkohikum disewa, maka tidak mengapa memberi dia. Apalagi orang tua perempuan yang sudah ya tua menyanyi, mungkin dia berkohikum berpikiran boleh, yang penting tidak mencuri. Tapi kalau dia sudah sangat tua berkohikum, maka kalau mampu menasihati, nasihati dulu. Barakallahu'alaikum, kalau tidak mampu maka diberi, ya boleh dalam rangka untuk, bukan untuk nyanyiannya itu barakallahu'alaikum, namun tidak diberi ya juga lebih baik. Barakallahu'alaikum. Kepada orang yang meminta-minta maka ada perintah, ada anjuran untuk memberikan makan. Barakallahu'alaikum. Kemudian dalil berikutnya, surat Al-Ma'un ayat ke-1 sampai 3. Al-Ma'un ayat ke-1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Taukah engkau orang yang mendustakan agama?" Bid-din, din di sini sebagian orang menafsirkan barakafikum agama, tapi yang benar barakafikum alhamdulillah tadi salah ucap ya, yang benar di sini ad-din menurut ahli tafsir barakafikum diantaranya tafsir muyassar adalah al-ba'thu wal jaza, orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ara'aita hala dzalika allazi yukadzibu bil ba'tsi wal jazaa'. Taukah engkau wahai Nabi keadaan orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Orang-orang yang memiliki sifat mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan sebagai berikut. Diteruskan pada ayat kedua dan ketiga dalam surat Al-Ma'un. Di antaranya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni orang yang yad'ul yatim. Maknanya yadu'ul yatim alladhi yadfa'ul yatim bi'anfin wa syiddati an haqqihi. Orang yang keras bengis terhadap anak yatim dan menghalangi anak yatim untuk mendapatkan haknya, maka ini yadu'ul yatim. Dia keras terhadap anak yatim, bengis, kaku. Atau anak yatim tadi adalah termasuk ahli waris. Apabila ada orang yang menghalangi anak yatim tersebut untuk mendapatkan warisan, maka dia termasuk orang yang yadu'ul yatim, dianggap sebagai orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat. Liqosa wati qalbi, hal itu dikarenakan kerasnya hati mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan diantara sifat orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat, adalah orang yang tidak menganjurkan orang lain maupun tidak mendorong dirinya untuk memberi makan pada orang miskin. Sebutkan dalam tafsir, wala yahuddu ghairahu ala ita'amil miskin. Dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Fakaifa lahu ayyuta'imahu binafsi. Maka bagaimana kiranya dia bisa bergerak hatinya untuk barakafikum beramal memberi makan orang miskin. Orang miskin barakafikum terkhusus dari kalangan kerabat kita. Itu wajib bagi kita untuk kita santuni kalau kita mampu. Ya. Karena mereka memiliki hak kekerabatan untuk berbuat ihsan dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan pangkatnya bagi keluarganya yang kaya, yang mampu. Maka dia menolong kerabatnya, barakafikum, yang miskin. Walaupun dia bukan kerabatnya, bukan keluarganya, tapi dia orang lain, mampu dia jangkau, mampu dia beri, maka di situ barakafikum ada perintah untuk ya dia memberi makan. Ya, sesuai kemampuannya, walaupun tidak setiap hari, ya, sekali, atau menganjurkan orang lain untuk berbuat ihsan, memberi makan orang miskin. Disebutkan dalam surat Al-Mudathir, di antara sebab orang masuk ke dalam neraka Saqor, ada neraka namanya Saqor. Para malaikat bertanya kepada penduduk neraka Saqor, ma salakakum fi Saqor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqor? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dulunya waktu di dunia saya tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan dulu waktu di dunia saya tidak menganjurkan orang lain, tidak pula berupaya memberi makan pada orang miskin. Barakallahu. Maka selagi kita masih hidup di dunia, ya, kalau kita mampu, barakallahu, maka kita penuhi orang-orang miskin dari kerabat kita sendiri atau tetangga terdekat. Baik berupa makanan atau pakaian, ya syukur-syukur kalau diambil mantu. Ya, kalau itu adalah barakallahu ahlu sunnah apalagi, ya, barakallahu. Dan orang miskin itu belum tentu dikatakan kaya apabila dia itu ya semata-mata memiliki mobil dan rumah. Memiliki mobil atau rumah, tapi kalau kesehariannya kurang dikarenakan terjerat hutang, bangkrut. Kalau dibayarkan sebenarnya dia itu beli gubuk saja, tidak bisa. Maka orang yang secara kasat mata ini kaya dianggap miskin. Barakatikum. Tapi kalau dia punya hutang banyak namun kesehariannya masih cukup, ya cukup, bahkan lebih-lebih, dan hutangnya ini hutang lunak, maka barakatikum tidak dikatakan miskin, masih mampu. Barakatikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Yang terakhir, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya, kata Nabi, dan orang yang menanggung, menyantuni anak yatim, besok tatkala di surga. Orang yang menyantuni itu ketika masuk dalam surga, hakaza, kedudukannya itu seperti ini. Wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan tengah kemudian merapatkan seperti ini kedudukannya. Ya. Jadi, kedudukan beliau dengan orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di surga itu seperti ini kedudukannya, ya, barakallahu fikum, tinggal bersama Nabi. Tapi ingat, menyantuni di sini tidak gampang. Kalau hanya barakallahu fikum membuka ya panti-panti asuhan yatim atau piatu, barakallahu fikum, ternyata secara praktiknya ya anak yatim tadi ketika dapat sumbangan hanya dapat getahnya. Sementara nangkanya itu dimakan oleh yang mengurus. Ya, maka barakallahu fikum dia tidak ada jaminan masuk surga. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat barakallahu fikum. Apalagi anak yatim. Barakallahu fikum. Jadi terlebih lagi anak yatim yang ketika dia belum balik, dia memiliki harta warisan. Dikarenakan dia bukan orang yang rusdun, belum memiliki sifat yang bisa mengatur harta. Akhirnya harta warisan itu belum dia pegang, masih dipegang oleh ahli waris yang lainnya mungkin. Nah, ahli waris lainnya yang menanggung anak yatim ini berhukum hukum, ya maka padanya ada hukum. Kalau sampai dia zalim, berarti barakallahu fikum ya memakan harta anak yatim ya pada dasarnya itu adalah memakan api barakallahu fikum yang dimasukkan ke dalam perutnya. Maka menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah, dikarenakan segala amalan yang balasannya adalah surga, itu berat untuk dilaksanakan kecuali mereka-mereka yang ikhlas kepada Allah, yang berupaya istiqomah di atas sunnah dan mendapatkan rahmat Allah dan bimbingannya selama mengamalkannya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqaddalu barakallahu.